biasa sekali. Hati-hati, hati-hati. Hormat dulu. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke. Ini saya lihat pemain drumnya girang banget tadi ya. Semangat. Ini plus minus, yang mana plus, yang mana minus nih? Ini plus dulu, habis kelar minus. Minus. Iya. Balik. Siapa nih? Caca Andika. Ini siapa? Rahmat Kartolo. Ini siapa? Aduh, belum nemu. Ini Ucok Aka. Oke. Ini sehari-hari selain ngeband nih. Ya. Kalau boleh tahu nih, selain ngeband kebiasaannya apa? Kita mulai dari Caca dulu. Kebiasaan selain ngeband apa? Kalau bareng ya. Bareng ya, biasa sih bareng. Kebiasaannya apa? Nembok. Aduk semen. Bagian aduk. Nyerok encu biasa. Kebiasaannya apa? Mancing. Oh. Kami berbeda-beda tapi kami ini kompak dalam hal apapun. Yuk, tos dulu yuk. Yuk. Tos. Oke. Sudah bareng-bareng dong. Sama-sama. Ini rencananya kapan bubar? Baru main. Saya kok ngeliatnya kayak aura-aura bubar ya. Emang stinky. Menurut yang saya baca di Google, katanya kalau sebelum manggung ada ritual bikin yel-yel. Ritual penyemangat aja. Penyemangat. Yang kemarin. Oke, coba gimana nih menyemangati penonton kalau sebelum manggung? Ya. Oke, sip. Iya. Kami semua semangat. Ayo.